نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت مهد للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله رسول الله نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء 92,9 FM Cirebon, radioku inspirasi spirit hati. Anda masih berada di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi ya sahabat ya. Dan Anda sekarang sudah berada di waktu untuk bertanya kepada Buya. Dan tadi seperti sudah kami sampaikan di awal bahwa Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami, yaitu di 0231252549, 081321461079, atau Anda juga bisa melalui Yahoo Messenger radioku dan FB radioku. Kan tapi Buya ingin sedikit melanjuti apa yang tadi sudah Buya sampaikan gitu, ingin menanggapi sedikit yang Buya sampaikan Buya. Ada tadi yang Buya sampaikan bahwa ada orang-orang nanti akan sulit ketika digiring di padang mahsyar itu dikarenakan tidak mendapatkan ampunan Allah baik ketika dunia ataupun ketika di alam barzah ya, dikarenakan mungkin tidak ada amal-amal yang bisa dikirimkan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Berarti apakah ada Buya memang orang yang nanti disiksa di alam barzah akan tapi tidak disiksa di padang mahsyar Buya? Atau apakah yang pasti disiksa di alam barzah sudah pasti akan di padang mahsyar, atau bagaimana Buya? Karena tadi kan kata Buya bahwa setelah kita meninggal sudah berakhir, artinya sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa menjadikan kita untuk selamat, artinya kita tinggal menuai buah kan gitu Buya. Nah tadi akan tapi Buya sampaikan tadi di awal sempat Buya menyinggung sedikit bahwa ada orang yang di alam barzah itu tadi ada orang yang tidak mendapatkan ampunan di alam barzah sehingga dia pun harus disiksa ketika nanti digiring di padang mahsyar tersebut ya. Bagaimana penjelasan itu ya? Seorang hamba yang sudah dihukum oleh Allah di alam barzah, jika sudah selesai hutangnya, ya tidak akan lagi dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin. Ya? Allah maaf. Jadi yang disiksa di alam barzah bukan kecuali kekafiran. Kecuali kekafiran yang tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Nah, kalau masih ada mungkin sekali, karena Allah pantang menyiksa hambanya berulang-ulang. Subhanallah. Iya ya. Ada maha kasih Allah dengan hambanya. Jadi itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Pernah ya, ya. Baik, cuma terkadang yang muncul di gambaran kita itu ya, bahwa orang kalau sudah disiksa di alam barzah ya sudah, berarti nanti di akhirat pun ketika dia sudah di padang mahsyar dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka juga begitu ya, seperti kayak sudah satu paket begitu tuh ya. Jadi tidak ya, tidak seperti itu. Jadi tidak, Allah pantang untuk melakukan hamba kepada yang jadi sudah sesuai dengan amal. Ahli iman yang sudah disiksa di dunia tidak akan disiksa lagi, dilanjutkan. Belum tentu. Belum tentu kalau mau diseksa ya, karena dosa yang lainnya. Subhanallah. Baik Buya. Dan tadi juga Buya bahwa akan orang-orang kafir ketika digiring di padang mahsyar itu dengan keadaan buta, tuli, bisu gitu ya. Dan mereka, tujuan mereka pasti adalah langsung ke neraka jahanam Buya ya. Ke neraka kan gitu Buya. Nah apakah nanti tidak ada penghisaban untuk mereka Buya, ataukah sudah tidak kebutuh dengan hisab itu langsung? Kita akan masuk hisab. Ada nanti Buya ya. Hisab itu ada. Hisab itu untuk memperberat. Untuk memperberat lagi. Memperberat. Jadi, karena apa? Ini termasuk proses yang di padang mahsyar itu. Itu ya? Hukuman sebelum hukuman. Sekarang sudah kalau orang melakukan satu kesalahan, iya. Itu sebelum dihukum itu ditanya itu sudah tersiksa. Iya, tersiksa. Memang begitulah Allah. Ya, jadi seksa di atas seksa. Subhanallah. Dan bagi ahli iman tidak akan merasa. Tidak akan merasa. Sama fitnah malaikat mungkar nakir itu adalah bagi ahli iman ya biasa. Pertanyaan. Pertanyaan saya ada. Tapi bagi ahli maksiat, ahli orang-orang yang tidak punya iman, ada siksa sebelum siksa itu. Subhanallah. Baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya untuk gambarannya Bu ya, karena tadi kok kebetulan disinggung jadi kok ingin menyambungkan. Baik Bu ya, subhanallah. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kami buka kesempatan yang ingin bertanya langsung di 0231252549. Baik, kita angkat telepon pertama yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Baik, kita bersolawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ibnu Abbas. Baik, subhanallah. Silakan Bapak Ibnu Abbas langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam kesehatan. Amin amin amin. Maaf Buya, ini mau tanya di luar tema. Ada di luar tema, maaf ya. Silakan. Ada yang keluar dari telinga itu lendir yang bau, dan ada juga yang kotoran yang suka dikorek-korek gitu. Kemudian dari pusar itu yang suka dikorek, air pusar kalau itu lah, air kering dan lendir yang bau, apakah itu najis? Kemudian apa binatang yang sunah dibunuh itu, apakah memang ada yang disunahkan atau diwajibkan atau diharamkan? Terima kasih Ibu ya dan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibnu Abbas di Majalengka, silakan langsung dijawab ya tentang masalah kotoran kuping itu ya, atau ada lendir yang kadang keluar dan juga yang mungkin di pusar katanya Bu ya, itu ada kotoran juga. Nah, apakah hukumnya najis Bu ya? Kotoran yang keluar dari telinga ataupun dari manapun selain dari dua lubang, maka tidak akan dihukumi najis kecuali yang keluar itu adalah dalam bentuk darah atau darah yang busuk, yaitu nanah. Selagi bukan itu, bukanlah sesuatu yang najis. Nah, maka darah itu menurut jumhur madhab kita Syafi'i khususnya adalah najis. Maka darah yang berubah, ada mohon maaf yang terluka telinganya karena apa sehingga muncul nanah, maka nanah adalah najis. Itu saja. Adapun binatang-binatang, ada kaidahnya, semua yang membahayakan nyawa dan membahayakan akal, maka saat itu bukan saja boleh dibunuh, maka wajib dibunuh. Maka kaidahnya segala binatang yang membahayakan dengan yakin wajib dibunuh. Nyawa dan akal. Nyawa, akal. Akal ya. Itu bagaimana contohnya binatang? Ya, ya mungkin Pak, nyawa, akal. Tidak tahu nama yang sebab membahayakan. Membahayakan lah intinya. Membahayakan. Gitu, ya. Maka itu. Bukan saja nyawa. Maka ada dua. Jika yakin binatang itu akan membahayakannya, maka wajib untuk dibunuh. Dibunuhnya. Yakin membahayakan. Jika dugaan membahayakannya, sunnah. Memang umum yang membahayakan adalah sunnah. Sunnah untuk. Untuk dibunuh. Untuk dibunuh, itu saja. Cuma di antaranya adalah ular yang ganas, tikus yang membahayakan. Pokoknya semukalah itu tadi kaidahnya seperti kaidahnya begitu ya. Sampai dicontohkan Nabi adalah ular. Kemudian anjing yang galak, yang merusak, yang anjing yang bukan anjing yang jinak, anjing yang mengganggu dan seterusnya. Itu adalah hal yang dihimbau untuk dibunuh. Dibunuh ya. Artinya tidak sampai derajat wajib jika tidak membahayakan, supaya kita tidak sibuk besok mencari binatang untuk dibunuh. Ular karena karena bisa datang di rumah kita, ternyata dia mengganggu dan membahayakan, maka dibunuh. Ular. Baik Bu ya, sebenarnya kaidahnya saja yang dipakai. Baik Bu ya. Baik Bu ya, baik, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan nanti Bapak yang bertanya lagi. Terima kasih, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, selanjutnya kita akan membaca pertanyaan sudah bergabung melalui via SMS kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ini ada pertanyaan sahabat di 4999 Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salim barik alaihi wa alihi washabbi. Ini dari sahabat Muhammad Bu ya. Nah, ini tidak disebutkan dari mana. Bu ya, dan Bu ya, Umi dan semua pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini namanya tadi. Baik Bu ya, ini bukan, ini ada sahabat Siti dari Cirebon Bu ya, maaf. Bu ya, saya mau tanya, apakah dibenarkan dalam syariah sistem bagi hasil tapi di saat peminjam telat dalam pembayarnya itu didenda? Bagaimanakah sistem kredit dan peminjaman yang syariah yang sebenarnya? Apakah boleh mengkreditkan dengan dua harga atau harga yang lebih mahal dari membeli secara tunai? Mohon penjelasannya Bu ya. Sudah sering dibahas ini barangkali Mbak, siapa Siti ini ya. Baru pertama kali sepertinya mendengar. Nah, karena masalah riba, kebetulan riba kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang menjadi orang disiksa di kubur itu baik. Jadi riba itu intinya, kalau Anda meminjamkan sesuatu, Anda meminjamkan sesuatu uang dan Anda menuntut kembalinya harus dengan tambahan apapun yang bermanfaat untuk Anda. Dan bentuknya macam-macam, bisa langsung seperti itu, bisa dengan model ini, ribanya orang jahiliyah yang tidak mampu membayar, maka diberi tempo tapi harus menambah. Itu busuk, jahat dan penjahat. Didenda, gak ada denda, gak boleh. Karena niatnya adalah niat untuk menolong, jangan sampai menjadi manji berbuat jahat. Maka mendenda itu adalah haram dan itu hakikat riba. Dan itu ada. Suatu ketika aku mendengar adalah salah satu ustadz. Ya semoga Allah mengampuninya. Barangkali ustadz ini berurusan dengan Anda, berurusan dengan beliau. Itu salah. Biarpun dia ustadz, dan ini memang masyhur, beliau adalah seorang pemangku pesantren yang sangat masyhur. Cuman ada beberapa orang itu bercerita bahwasanya, karena kami beri contoh, kenapa tidak kami sebut ustadznya, kami tidak menggunjing. Karena ada satu ketika dia memang mulai terjun di dunia bisnis. Akhirnya dia memasukkan orang di dalam pinjam meminjam, cuman tidak ada riba katanya. Cuman kalau orang itu tidak mampu membayarnya, maka akan didenda. Jadi dia tidak mengerti apa itu. Jadi denda itu ya, hakikat riba itu di situ. Karena denda itu adalah tambahan karena waktu yang ditambahkan. Itu haram. Dan itu ada. Mohon maaf, kenapa? Kami contoh anak ustadz, karena ustadz itu memang punya pengaruh juga dan sering meminjami orang. Sehingga bisa saja diam-diam doanya agar tidak bisa membayar, agar bisa dapat tambahan. Dan ini kejadian betul, karena ada orang-orang dekat kami itu cerita ada seperti itu. Salah. Dan itu hakikat riba. Hakikat riba. Dan karena mungkin ketidakcermatannya memahami riba. Baik. Kemudian setelah itu ada pun orang yang mengkredit. Kredit sudah kita bahas juga di sini, yang bertanya kelihatannya. Kalau kredit emas nggak boleh. Kalau Anda jual emas dengan kredit tidak boleh. Atau dengan membayarnya dengan hutang juga tidak boleh. Karena jual beli emas harus spontan, harus kontan, diserah terimakan seketika itu juga. Itu jual beli emas. Nggak boleh kredit emas. Tapi selain dari barang emas ya, asalkan pembelian, alat belian adalah uang tunai, misalnya beli mobil, uang tunai. Tapi kredit, kredit yang benar, nggak ada sangkut pautnya dengan orang yang ketiga dan yang lainnya. Misalnya Anda dengan kami, itu langsung jelas. Saya punya barang, Anda yang membeli. Karena Anda tidak punya uang kontan, maka kami beri kesempatan untuk bayar sampai 10 tahun. Silakan beli semampu Anda, apa, sebulan berapa dipastikan, dipastikan sampai 10 tahun. Walaupun dengan berbagai macam harga penawarannya, penawarannya boleh biarpun 10 harga. Nah, ini kesalahpahaman yang sudah kita jelaskan di masyarakat. Soalnya begini, Bu, saya menjual mobil ini kalau kontan 60 juta, kalau kredit 70 juta. Ada yang langsung berkata, "Oh, boleh gitu. Ini dengan dua harga." Nah, ini biasanya ini kesalahpahaman di dalam membaca buku fikih. Iya, Bu ya. Itu penawaran belum transaksi. Jadi boleh Anda menawarkan dengan, dan ini mohon maaf banyak di Cirebon. Sampai ada sebagian ibu-ibu itu ngadu, katanya, "Ustadz ini kok enggak boleh." Mohon maaf Bu, mungkin ibu yang salah dengar, mau ustadz kok ngomong gitu, enggak? Karena memang pernah Umi sendiri baca artikel yang ada di majalah, itu pun dibahas Bu ya, dengan masalah dua harga. Jadi memang tidak bisa membedakan antara transaksi dengan akad penawaran, penawaran. Jadi enggak, kalau Anda menawarkan, kalau kontan itu adalah 60 juta mobil ini saya jual. Kalau kredit menjadi 80 juta dibayar 3 tahun. Ini belum transaksi, penawaran. Baru setelah itu Anda pilih yang mana? Kalau Anda pilih 60 juta kontan, baik, terjadi. Jadi nggak ada khilaf. Yang menjadi diharamkan, tidak boleh transaksi dengan dua harga itu begini. Ibu, saya jual mobil kepada Anda 80 juta kredit, 60 juta kontan. Anda tiba-tiba berkata, "Iya Bu ya, saya terima." Oke. itu yang nggak sah bu ya, belum ada kejelasan harga yang mana yang mana dipilih ya. Nah, nanti kenapa dilarang menjadi tidak sah, karena ini menjadikan bermasalah antara ribut penjual dan pembeli, ribut. Kalau kami penjual ingin yang 80 juta, Anda pembeli pasti pengen yang mau yang murah. Ini sesuatu yang menjadikan ribut, maka dihentikan, dilarang oleh syariat. Nah ini mohon maaf, ini tegaskan, ini barangkali Anda ya pernah ini ada kesalahan, memang ada dinukil, misalnya misalnya di dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu dinukil masalah ini, ada pendapat memang ada di kalangan penulis terdahulu juga itu menulis seperti itu, dan itu dikatakan kesalahpahaman. Iya. Karena penawaran itu boleh, penawaran biarpun dengan 1000 model harga. Harga, iya. Nggak ada masalah, tapi yang paling penting waktu transaksinya. Sehingga yang data apa ya, tidak boleh dengan dua harga itu apa? Transaksinya. Jadi mohon maaf para pendengar dimanapun Anda berada, jika ada kesalahpahaman di masyarakat, maka mungkin Anda yang salah dengar, atau mungkin juga ustadznya yang saat itu adalah di dalam membacanya terkopoh-kopoh. Apalagi urusan dengan kemasyarakatan, itu jangan sampai menjadi orang susah semuanya. Susah sampai kita betul-betul kadang ada ngadu, saya dimarahi karena tidak boleh ini. Oh tidak, yang tidak boleh adalah transaksinya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Bia, baik, subhanallah. Terima kasih Bia atas penjelasannya, dan semoga sahabat Siti di Cirebon ya puas dengan jawaban dari Bu ya. Dan ini sebenarnya sudah sering kali disinggung Bia ya. Dan semoga nanti bisa dipraktekkan ya, artinya supaya lebih paham. Dan baik Bia, selanjutnya ini ada pertanyaan sahabat Akram Al-Farizi Asakandari ini Bia dari Cirebon Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salim barik alaihi wa ala alihi washabbi. Bia dan Umi yang saya hormati dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ini saya mau bertanya Bu ya. Saya menjelaskan kalau ikhlas terucap oleh lidah itu tanda ketidakikhlasan. Teman saya berkata, saya menjelaskan kepada temannya nih Bu ya, kalau ikhlas terucap oleh lidah itu tanda dari ketidakikhlasan. Teman saya berkata, kalau ditanya sama orang yang saya beri sesuatu kepada dia, ikhlas enggak sih? Jawab saya apa? Teman saya satu lagi ada yang berkata, ikhlas terucap oleh lidah itu bisa saja memang ikhlas. Jadi jangan langsung menyimpulkan kata ikhlas terucap oleh lidah itu tidak ikhlas. Padahal itu saya ucap ulang dari ucapannya Bu ya di dalam pengajiannya. Mohon diluruskan Bu ya tentang masalah ikhlas. Baik. Gini loh yang dimaksud. Kalau ada orang berkata kepada Anda, ikhlas enggak? Itu maksudnya bukan urusan Anda dengan Allah. Anda tidak bakal tahu ikhlas itu. Cuman maksudnya kamu rela enggak saya ambil, nah nuntut lagi atau enggak, kan itu maksudnya. Ikhlas Anda pun bertanya enggak bakal tahu. Itu. Jadi pertanyaan kawan Anda kelihatannya ada mungkin sentimen dengan Anda atau bagaimana? Karena memang enggak mungkin ditanya kamu ikhlas enggak? Coba Anda jawab apa? Bingung. Anda jawab ikhlas. Anda boleh maksudnya ikhlas itu istilah dalam bahasa dalam komunikasi, bahasa bukan ikhlas di hadapan Allah, rela atau tidak. Ikhlas itu memang Allah yang tahu. Jadi memang yang kami maksud bahasanya, orang yang mengucapkan ikhlas itu sudah tanda bahasanya kurang sudah keluar dari ikhlas. Karena misalnya begini, saya bersedekah ini dengan ikhlas. Ngomong di depan Anda, lo apa urusannya saya kasih tahu kepada manusia. Urusan ikhlas dengan Allah. Cuman saya relakan ini untuk Anda. Maksudnya saya ikhlaskan, bukan maknanya ikhlas yang menurut istilah yang akan diterima oleh Allah. Mungkin saya ikhlas serahkan kepada Anda. Saya ikhlas maksudnya apa, Re? Rela. Tidak akan saya tuntut di mahkamah. Nah gitu. Akan tapi ketulusan ini Allah yang tahu. Jadi Anda tidak usah khawatir, karena memang itu juga kami nukil dari perkataan para ulama, bukan omongan Buya, bukan. Anda salah. Memang bahaya kalau saya ngomong bener loh aku ikhlas lah. Lah, tapi kalau maknanya ridho, aku rela, nggak bakal saya tuntut nanti, nggak saya adukan ke mahkamah. Itu lain maknanya. Cuman ikhlas tetap antara kita dengan hamba Allah. Yang kami maksud bahwasanya ikhlas kalau sudah diucap menjadi tidak ikhlas itu adalah apa? Dia ingin diterima oleh Allah. Saya ingin ikhlas. Bahkan berarti antara Anda dengan Allah. Setelah itu Anda ngomong, saya ikhlas lo ya. Ini ikhlas, saya sudah ikhlas ini. Loh, kok bisa ngomong ikhlas? Kok kenapa Anda bisikkan kepada manusia? Karena Anda pengen didengar oleh manusia. Dan di saat Anda pengen didengar oleh manusia, artinya apa? Hilanglah keikhlasan Anda. Cuman kalau ada orang ngomong aku ikhlas itu, aku ikhlas, maknanya adalah aku ridho. Untuk kamu ambil, sudah ikhlas ini. Benar nih ikhlas nih? Ikhlas. Bukan urusan antara aku dengan Allah. Iya. Bukan gitu. Jadi kalau urusan dengan Allah, ikhlas itu tidak terucap ya. Baik, subhanallah. Dan ini memang seringkali terjadi Bu ya, di saat kita mungkin menolak pemberian orang begitu kan. Memang biasanya mereka menekankan agar kita mau menerima hal tersebut dengan kalimat ikhlas tadi itu Bu ya. Supaya kita pun mau menerima barang tersebut begitu Bu ya. Baik, subhanallah. Baik, yang bertanya semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, selanjutnya Bu ya, kita akan berikan kesempatan lagi untuk yang bertanya di via telepon di 0231 252 2549. Baik, kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebarah salat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan nama Allah di Cirebon. Baik, hamba Allah Cirebon, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Mengenai alam mahsyar, saya ingin bertanya, seorang anak itu kan bisa menyelamatkan orang tuanya. Nah, sampai batas mana orang tua yang kita bisa selamatkan? Kan di antaranya ada ibu, bapak, dan nenek-nenek seterusnya ya. Ya mungkin itu pertanyaannya. Dan mungkin ini saran Bu ya, karena kita sudah menyampaikan sama Ustadz penyiar radio sama santri juga, setiap Sabtu dan Ahad pengajian Buya itu akhir majelisnya itu enggak dibaca gitu ya. Membawa acaranya pengajian Buya itu sering enggak dibaca gitu. Mohon maaf Buya sebelumnya. Mungkin melalui Buya bisa tersampaikan dan bisa dibaca di akhir majelisnya gitu. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, silakan langsung dijawab pertanyaan dari hamba Allah tadi, Bu. Baik, nanti ada kita bab khusus tentang syafaah. Mulai dari syafaahnya Rasulullah kepada semua umat. Ya, kemudian syafaah khususnya Rasulullah. Kemudian orang-orang selain Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Para syuhada. Para pembawa Al-Quran dan anak-anak yang soleh, dan itu ada nanti. Ada lagi nanti pembahasan tentang siapa-siapa yang terhalang dari syafaat, termasuk syafaatnya sang anak, pertolongan sang anak, ada yang terhalang. Masya Allah, jadi mengerikan. Biarpun punya anak dan sebagainya, akan tapi dia punya perilaku menjadi seorang itu dihalangi untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang yang sudah dijanjikan tersebut. Jadi itu ada pembahasannya. Di antaranya adalah memutus tali persaudaraan. Itu menjadikan tidak bisa mendapatkan syafaat dari saudara. Saudara sesama manusia, termasuk anak dan sebagainya. Yang orang kerjaannya Masya Allah membuat masalah. Kalau orang membuat masalah tidak sengaja, namanya manusia. Tapi sudah sadar, tidak segera minta maaf. Tidak segera membenahi. Sampai merebut waris dan sebagainya, itu kayak apapun gimana. Itu kan sampai dikatakan layadkhulul jannata, akhirnya syafaatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang tersebut. Jadi adik-adik, insyaallah kita masih ada waktu beberapa pertemuan lagi kita akan bicara syafaat. Jadi ada di antaranya seperti itu. Kemudian yang tidak bisa mendapatkan syafaat lagi adalah termasuk orang-orang tua yang masalah amanah. Jadi anak itu akan bisa berguna untuk orang tuanya jika memang orang itu merindukan anak yang berguna. Yang berguna. Misalnya yang tidak pernah mendidik anaknya, menjerumuskan anaknya dan seterusnya, bahkan tidak pernah kenal, maka dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari anaknya. Maka hendaknya kita senantiasa di saat melihat anak kita rindu. Rindu akhirat, semoga anakku menjadi sebab keselamatan. Termasuk bayi-bayi nanti akan berikan salam. Dan yang bisa diberikan syafaat itu apakah orang tua atau kakek neneknya juga atau gimana? Bahkan ada seperti menghafal Al-Quran dan meriwayat dari Nabi sampai kakek neneknya. Subhanallah. Makanya bercita-citalah Anda untuk punya anak-anak soleh atau cucu yang soleh. Sehingga diceritakan oleh Syekh Jarnuji bahwasanya mencintai seorang alim atau mencintai penuntut ilmu itu akan menjadikan seorang itu menjadi ahli ilmu yang bisa memberikan syafaat kepada nenek moyangnya. Kalau bukan dirinya menjadi ahli ilmu, dia akan Allah kirim anak yang ahli ilmu yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Kalau tidak di anaknya, adalah cucunya. Sehingga tidak ada orang soleh alim hari ini kecuali buah dari keinginan kebaikan dari neneknya dulu ya. Makanya ayo kita saat ini dekat dengan athullabul ilm, para santri-santri, para penuntut-penuntut ilmu, orang-orang soleh ya, agar kita menjadi apa? Alim dan soleh. Kalau tidak kita, siapa yang alim soleh? Anak kita. Kalau tidak anak kita, siapa? Cucu kita. Akan dikirim oleh Allah, akan bisa menjadi sebab kita mendapatkan syafaat itu saja. Baik, Bu ya, tadi masalah sarannya, Bu ya. Oh, saran insyaallah bagus. Semua saran kebaikan akan ditampung dan akan segera dilaksanakan. Baik. Cuman ya nanti kita lihat kenapa kok tidak. Apakah karena tiba-tiba sudah aduh apa lupa dan sebagainya, kita ingatkan semuanya. Terima kasih atas masukannya yang membangun, dan itu adalah kritikan yang bisa menjadikan kita semakin sempurna di dalam menjalani tugas. Baik, subhanallah Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih. Kita akan break dulu sebentar Bu ya, dan nanti kita akan kembali lagi setelah mendengarkan berikut ini Bu ya.